إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إذا جمع جمعة رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat anugerah dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan menjalankan ibadah pada siang hari ini yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslim yang berserah diri kepada-Nya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Sebab dengan kenikmatan Islam inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Di mana dalam kehidupan dunia, ketika seorang itu menjadi muslim yang benar, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hal-hal yang diridhoi Allah Jalla wa Ala dari ibadah. Demikian pula di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk di antara hamba-hamba yang diridhoi dan dimasukkannya ke dalam al-jannah. Dan itu adalah merupakan harapan dari kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah menjadi kewajiban kita dan merupakan hal yang senantiasa bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muslim yang tulus, yang patuh dan taat beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يرى الله جل وعلا يمرس رسولنا dengan membawa agama yang hak dan hidayah untuk dimenangkan atas seluruh agama-agama yang lain. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas hal tersebut. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala tidaklah menerima satu kewajiban kecuali Islam, kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dari Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah jalla wa'ala berfirman, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yarzaqu ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari satu alternatif yang lain, satu keyakinan yang baik dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali-kali keyakinan itu tidak akan diterima dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan Islam seorang akan menjadi mulia dan tanpa Islam seorang akan diminakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika beliau mengatakan, inna kunna adalla qaumin fa'adza Allah bihada Islam fanahma nalbahul izzah bighayrina ahadza Allah bihi adalla Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kami dahulu sebelum mengenal Islam, kami adalah kaum yang paling hina dan rendah. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam, maka apabila kami berusaha untuk mencari alternatif selain dari Islam, maka niscaya Allah jalla wa ala akan kembali menghinakan kami. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah jalla wa ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba muslim yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwa Islam memiliki tiga rukun yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka mendefinisikan Islam. Yang pertama, rukun yang pertama dari definisi Islam, al-istislamu lillahi wittauhid, berserah diri kepada Allah jalla wa ala dengan mentauhidkan ibadah hanya untuknya. Jangan menyebutkan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menyembah kepada kuburan, jangan menyembah kepada ketuhanan, jangan menyembah kepada orang-orang yang anda soleh, namun sembahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan segala jenis ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, menyembeli, bernazar, dan yang lainnya, dan segala macam jenis ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu dari Allah, dan yang demikianlah aku diperintahkan, dan aku menjadi orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah rabbul alamin. Kemudian rukun definisi Islam yang kedua, al-ikhlasu bi ta'ah, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka hendaknya kita patuh dan taat. Apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita berusaha untuk menjauhinya. Dan inilah yang disebut dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Kemudian rukun definisi Islam yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Ini merupakan bentuk sikap loyal seorang muslim kepada Islam ketika dia senantiasa menampakkan kecintaannya kepada Islam dan menampakkan kebenciannya kepada kesyirikan, kepada kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat ini untuk mengikuti sikap Nabi Ibrahim bersama pengikutnya pada zamannya ketika mereka bersikap tegas di hadapan kaumnya. Allah jalla wa ala berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladziina ma'ah idh qalu liqaumihim inna ra'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdaw abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, sesungguhnya untuk kalian wahai kaum muslimin pada Ibrahim dan para pengikutnya adalah merupakan contoh teladan yang terbaik ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrik dan dari apa yang kalian sembah kami mengingkari perbuatan kalian dan telah nampaklah permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian dan permusuhan serta kebencian tersebut tidak akan hilang sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah al-wala' wal bara', sikap loyal dan sikap antipati. Loyal kepada Islam dan loyal kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan antipati kepada kekufuran dan kesyirikan serta orang-orang yang melakukannya. Dan termasuk di antara jenis sikap antipati seorang muslim, sikap berlepas diri seorang muslim dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah mengingkari perbuatan mereka ketika mereka melakukan perayaan-perayaan yang itu adalah merupakan bahagian dari agama mereka. Ketika mereka melakukan perayaan-perayaan tertentu yang itu adalah merupakan syiar-syiar dari agama mereka, maka seorang muslim tidak diperbolehkan sama sekali dan diharamkan untuk turut serta dalam mengikuti perayaan-perayaan mereka. Apakah itu dalam bentuk ucapan selamat, mengatakan selamat kepada perayaan mereka, ataukah itu serta dalam acara-acara mereka, seorang muslim tidak sepatutnya melakukan hal tersebut karena itu adalah merupakan bentuk loyal seorang hamba kepada apa yang mereka lakukan dari acara-acara kesepuluhan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u alladzina kafaru la tattabi'u alladzina kafaru awliya' ba'dhum awliya' ba'dhum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang kafir itu sebagai wali kalian. Sesungguhnya sebagian mereka adalah kepala terhadap sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia termasuk bahagian dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, "Wallazina yashharuna dzur wa idza marru billahi marru firara." Orang-orang yang mereka menyaksikan kebencian. Salah satu kesaksian para ulama ketika mereka menjelaskan makna orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang tidak menyaksikan kebencian di antara sifat dan di antara karakter hamba-hamba mukmin adalah mereka yang tidak menghadiri perayaan-perayaan yang diadakan oleh orang-orang musyrik. Ini adalah merupakan sifatnya kaum mukmin tidak ikut serta dalam merayakan apa yang mereka lakukan yang itu adalah merupakan syiar-syiar agama mereka. Sebab ini merupakan bentuk takabbur menyerupai perbuatan mereka dan bentuk loyal terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang muslim merasa mulia dengan agamanya. Al-Islam ya huwa ya, Islam itu maha mulia dan tidak ada yang mengalahkan kemuliaan dan ketinggiannya. Maka hendaknya kita harus merampakkan diri kita sebagai seorang muslim dan di antara bentuk penampakan tersebut ada yang mempersaksikan bahwa kami mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari hal-hal kalian yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan membimbing kita dengan ilmu dan amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، معاشر المسلمين سلم بالعزمه رحمكم الله، في روايه oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan syaratnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yaz'aluna fihima fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawman فقالوا هذا كنا نلعب فيه من الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما ما هو خير منهما وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فتعرف بن مالك رضي الله عنه فتذكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الهجرة لم تجد فتى مدينة. Maka Nabi melihat bahwa penduduk Madinah mereka merayakan dua hari raya yang biasa mereka bermain-main dan merasakan kesenangan mereka pada dua hari raya tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa dua hari raya yang kami lakukan? Mereka mengatakan, ini adalah merupakan dua hari raya yang kami selalu merayakannya dari sisa peninggalan zaman jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan untuk kalian dengan dua hari raya yang berbeda, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam kita tidak mengenal hari raya kecuali dua yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Idul Fitr dan juga Idul Adha. Tidak ada perayaan-perayaan yang lainnya, tidak ada perayaan tahun baru dan yang lain sebagainya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka tentang dua hari raya yang mereka lakukan, mereka melakukan dua hari raya yang disebut dengan hari An-Nuruz dan hari Mahrajan. Yang dimaksud dengan hari An-Nuruz adalah merupakan perayaan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah ketika memasuki awal tahun, dan itu adalah merupakan bentuk hari raya yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Adapun hari Mahrajan adalah hari raya yang mereka lakukan 6 bulan berikutnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka. Maka kita hendak melihat hari tahun baru yang disebut dengan tahun baru Masehi. Dari manakah berasal? Apakah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dari kaum Muslimin? Apakah penanggalan tersebut dari Islam? Karena sekali Islam tidak mengenal kecuali penanggalan Hijriyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim, inna iddat asyuhur isna asyar sahara fi kitabullah, sesungguhnya jumlah-jumlah hilang bulan-bulan itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Kami dan seterusnya, dan bulan-bulan yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang bulan Ramadhan, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Ketika tiba bulan Syaban, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban. Demikian pula pada bulan Muharram, kita dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Ketika tiba bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah, itu adalah merupakan bulan-bulan haji. Semua ibadah ditetapkan berdasarkan bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan yang datang dari orang-orang kafir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sepantasnya dari seorang muslim untuk merayakan hari-hari yang sumbernya berasal dari orang-orang kafir, sebab itu merupakan bentuk tasabbuh menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi taufik kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خير الحاجات. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر من البدعة والفتنة واعمنا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة واشركنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.